السلامين عطينا عام عام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-29 dari surah Al-Haqqah. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-19 ya. Kita lihat sebentar. Oh, langsung balik. Ya, baca Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Terus sampai 24. Oh, sampai 24. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Artinya, dan adapun, ya maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah oleh kalian kitab. Sesungguhnya aku yakin bahwasannya aku akan menemui hari perhitungan. Maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, makanlah dan minumlah kalian dengan penuh kepuasan, dengan apa yang kalian aslaftum, yang kalian lalui ya, pada hari-hari yang telah lalu. I'rabnya alfa'u harfu istinafiyah. Amma teh kemarin apa ya Ustaz? Amma harfu tafsilin. Tafsilin. Man isim mausul sebagai mubtada. Utia ini fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Kitabah maf'ul bih al-ha'u mudhof ilaih, biyamini jar majrur al-ha'u mudhof ilaih, al-fa'u harfu jawab, yaqulu fi'il mudhari, ha'u, ha'nya ini harfu tanbih Ustaz? Iya. Kalau ini apa ya? Umumnya itu ini ya, apa namanya, fi'il amr ya Ustaz? Bukan? Oh, afwan, ha'um ini udah sepaket Bu. Ha'um ini isim fil amr. Fil amr ya. Ha'um. Isim. Isim tapi maknanya fil amr. Oh, ini isim. Berarti sebagai mubtada ya Ustaz? Bukan. Itu namanya isim fil amr kayak amin gitu. Amin kan sama isim fil amr. Isim fil amr, ya. Kemudian iqra'u juga fil amr ya Ustaz, al-wa'u. Ini ya. Fa'ilnya kitabiyah apa namanya maf'ul bih. Ini inna harfu taukid. Asalnya gimana Bu? Kitabiyati itu ya Ustaz. Asalnya ya? Kitabi. Jadi asalnya kitabi. Lalu kemudian hanya namanya ha saktah ya. Ha yang ada di akhir ya. Supaya apa ini ziyadah aja nih tambahan ya. Tambahan supaya sama dengan akhirat ayat yang sebelumnya dan setelahnya. Jadi awalnya hanya bersifat tambahan. Asal kitabi. Ya. Qra'u kitabi. Ya, bacalah kitabku. Berarti kitabnya ini kitab apa namanya? Mafulbi, ya. Mafulbi, alia'u-nya mudhof ilaih gitu ya. Ha-nya ha ziyadah. Ini innanya harfu taukid wa nasbin alia'u sebagai isim inna wanantu fi'il maldi ta'nya sebagai fa'ilnya jumlah ini sebagai khobar inna kemudian ani anaknya isim taukid harfu taukid wa nasbin alia'u isim anna mulaqin ini khobar anna hisabiyahnya ini sama kayak tadi. Kayak tadi ya, berarti hisabi ini maf'ul bihnya gitu Ustaz. Bukan maf'ul bih ya. Kalau ini mah mudhof ilaih. Kan ini sesungguhnya aku yakin bahwa aku kan menemui hisabku gitu kan. Berarti jadi apa tuh? Oh iya, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ya. Maf'ul bih dari yang dhonantu itu ya. Bukan, dari mulakin. Kan sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Apa yang kutemui hisab, ya berarti dia maf'ul bih. Dari mulakin. Mulakin ini apa, Ustaz? Isim, hah? Tapi sebetulnya ya, Ustaz, ya? Mulakin ini isim, ya. Isim yang beramal fi'il. Oh, ya. Ya, berarti hisabi maf'ul bih al-ya'u sebagai mudhof ilaih al-ha'u ziyadah. Alfa'u harfu istiqnaf huwa mubtada fi'isyatin jar majrur radiyatin na'at fi'isyatin radiyah jumlahnya sebagai khobar bukan fi, jumlah ya jar majrurnya jar majrurnya ya sebagai khobar ya. Fi jannatin jar majrur aliyatin na'at tutufuha qutufu mubtada ya ha mudhof ilaih dan yatun khobar kulu fi'il amr alwawu harfu atfin ishrobu fi'il amr hani'an hal ya bima jar majrur aslaftum fi'il maldi tum sebagai fa'ilnya fil ayami jar majrur alkholiyah na'at fa'amma man u'tiya kitaba a'malihi biyaminihi fayaqulu btihajan wasururon. Khudhu iqra'u kitabi inni ayqantu fid dunya bi anni sa'ulqi jazai yawmal qiyamati. Fa'a'adattu lahul iddata minal imani wal amali salihi. Fahuwa fi isyatin hani'atin mardiyatin. Fi jannatin murtafa'atil makani wadda'wajat. Fi jannatin murtafi'atil. Oh, murtafi'at. Kanaat. Fi jannatin murtafi'atil. Makani wad-darajati. Samaruha qoribatun yatanawaluhal qa'imu wal qa'idu wal... Ini apa ya? Matuji'u. Wal muttaji'u. Wal muttaji'u. Yuqalu lahum kulu akalan washrabu syarban ba'idan an kulli adha'. Salimina min kulli makruh bisababi ma qaddamtum minal a'mali salihati fi ayyamid dunya al-maldiyati. Ya, al-maldiyati. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia berkata dengan penuh gembira dan sukacita, ambillah dan silakan baca kitabku. Sesungguhnya di dunia aku yakin bila aku akan mendapatkan balasanku pada hari kiamat. Maka aku menyiapkan bekal ya berupa iman dan amal solih. Maka dia berada dalam kenikmatan dan dalam kehidupan isyarat kehidupan. Dan dia berada dalam kehidupan yang nikmat ya dan diridhoi di surga yang tinggi tempatnya dan derajatnya buahnya dekat dapat dipetik oleh orang yang duduk, orang yang berdiri, dan orang yang duduk dan orang yang bersandar. Dan orang yang bersandar wal mutaji'u itu bersandar ya Ustaz. Bersandar itu orang Arab tuh suka itu tuh. Apa pernah ngelihat sofanya orang Arab kan? Iya, iya. Mereka tuh setengah tiduran dengan bertelekan siku ya, kayak gitu tuh mutaji'u namanya. Dan dikatakan kepada mereka, makanlah makanan dan minumlah minuman yang jauh dari penyakit ya. Serta selamat dari segala yang makruh atau yang dibenci. Disebabkan apa yang kalian kerjakan berupa amal solih di kehidupan di dunia yang dahulu. Nah, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya ya dari arah kanannya dengan tangan kanannya fayaqul maka ya mereka berkata haum ambillah iqra'u kitabi bacalah kitabku. Ini merupakan keadaan orang yang beriman ya pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman di antara tandanya ketika nanti di padang mahsyar ya dia diberikan kitabnya dari arah kanan ya dan menerimanya dengan kanan tangan kanan. Makanya gelarnya adalah ashabul yamin ya. Ashabul yamin. Itu orang-orang yang menerima kitab dari arah kanan. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang memenuhi harinya dengan dosa dan maksiat, mereka adalah ashabus syimal. Itu orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Dan ayat ini ya, di sini kan orang-orang yang beriman tersebut, yang menerima dari arah kanan, mereka mengatakan, fayaqul ha'um uqra'u kitabiyah. Ya ambillah, bacalah kitabku. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu tahu bahwasanya catatan amalannya itu baik. Sehingga dia tidak malu kalau kitabnya itu dibaca oleh orang lain. Makanya mereka mengatakan, iqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku. Ini menunjukkan bahwasanya dia yakin bahwasanya buah dari amalan solatnya di dunia itu adalah ya terjadi ketika itu. Dan dia yakin bahwasanya catatan amalannya dia berisi dengan hal-hal yang baik. Maka dia tidak malu kalau buku catatannya itu dibaca oleh orang lain. Sementara orang-orang yang memenuhi hari-harinya dengan ya dosa dan maksiat, bahkan kekufuran dan kesyirikan, mereka tentu malu ya kalau catatan amalnya ya, dibaca oleh orang lain. Nah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku adalah orang yang yakin bahwasanya aku akan menemui hisabku. Jadi di antara ciri orang beriman bahwasanya mereka memiliki akidah, memiliki keyakinan tentang hari akhir. Dan di antara keyakinan yang harus dimiliki oleh yang beriman adalah bahwasanya nanti ya setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang beriman, orang-orang meyakini tentang hari akhir lalu mempersiapkan ya hari tersebut dengan memenuhi catatan ya buku amalnya dengan banyak kebaikan. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, ya. Ya, jadi orang-orang beriman itu memiliki kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia pun meridainya. Fi jannatin 'aliyah. Mereka hidup di dalam surga yang tinggi. Baik tinggi tempatnya maupun tinggi derajatnya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baik posisinya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu makin tinggi. Sementara kalau neraka itu darakat. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah darajat, ada istilah darakat. Darajat itu ya ada tangga yang menuju ke atas, itu namanya darajat. Semakin tinggi, ya semakin ke atas. Nah, lawannya neraka ini darokat, ya Neraka jahanam itu berada paling bawah, ya, pada tangga paling bawah. Ya, jadi sama seperti surga yang bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Tapi kalau surga bertingkat-tingkat ke atas, kalau neraka bertingkat-tingkatnya ke bawah. Semakin ke bawah semakin ya semakin dahsyat azabnya. Makanya neraka jahanam itu adanya di keraknya, di kerak neraka. Kutufu hadaniyah, ya, buah-buahannya itu dekat. Artinya di antara kemudahan, ya, kenikmatan penduduk ahli surga, kalau di dunia kita misalnya memetik mangga itu harus manjat pohon dulu, kan? Atau harus pakai bambu atau pakai sengget. Tapi di surga, ya, kita mau makan buah-buahan yang mendekat ke penduduknya, masya Allah. Jadi kita mau makan buah itu buah yang mendekat ke orangnya. Kalau di dunia kan kita mau makan pohon mangga misalnya, yang pohonnya sudah tinggi lebat, itu harus naik ke atas atau mungkin menggunakan bambu, ya, disengget gitu. Tapi di surga, masya Allah, di surga itu sesuai dengan ayat ini, buah-buahannya dekat, bisa dimakan oleh orang yang berdiri, duduk atau berbaring, itu bisa memetiknya dengan sangat mudah. Ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian dan minumlah kalian hani'an, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh ketenangan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, disebabkan apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari kalian yang dahulu di dunia. Ini ya ayat 19 sampai 24 ini merupakan kenikmatan yang akan diterima oleh orang yang beriman nanti di hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ya ashabul yamin ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya berarti 25 sampai 29 ya. Nah. Pak Nurrahim, silakan baca. Nah, Ustaz, dari 25 sampai 29, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kirinya, maka dia berseru, "Duhai kiranya aku tidak diberi kitab ini dan tidak mengetahui apa yang hisabku ini. Duhai kiranya kehidupan yang lalu itu qadiyah, selesai Ustaz ya. Tidak berguna bagiku, hartaku telah binasa dariku kekuasaanku." Nah, al-wawu harfu atof, amma harfu syart. Man harfu tafsil namanya. Harfu tafsil, nah. Ya, memang sih harfu syart ini tafsilan kalau mau di. Nah. Man mubtada Ustaz. Isi mausul sebagai mubtada. Isi mausul sebagai mubtada. Utiya fi'il madhi mabni majhul kitabahu maful bi. Ya, mafulun bi Ustaz ya. Mafulun bi. Kan kalau ini kan ata yu'ti itu kan dia butuh dua maful ya. Makanya tadi utiya itu nabul fa'ilnya baliknya ke man. Nah, kitabah ini asalnya maful bi yang kedua. Maful bi yang kedua ya Ustaznya. Asalnya, tapi kalau udah kayak begini ya maful bi aja bilang. Ya. Bishimalihi jar wa majrur alha mudhafun ilaih fa di sini harfu jawab Ustaz ya. Naam. Yaqulu fi'il mudhari marfu ya laitani ya harfu nida laita ini gimana Ustaz? Laita itu harfu tamanni. Harfu tamanni. Dia kan tamannya apa? Oh iya, Alaita itu saudaranya ini Ustaz ya, saudaranya apa yang Inna ya? Ya, saudaranya Inna betul. Saudaranya Inna ya. Ya. Ya, mutakalim di sini sebagai ini apa? Isim dari Laita ya. Betul. Lam harfu jasmin. Nafin wa jasmin. Jasmin. Nafin wa jasmin. Uta fi'il madhi fi'il madhi mabni majhul. Kemudian kitabiyah dia maf'ulun bihnya Ustaz ya. Berarti ya. Iya. Nah. Wa harfu atfin. Tapi jumlahnya yakul itu sebagai khobar nyaman ya. Oh, nah. Dia jumlah sebagai khobar nyaman. Nah. Kemudian laitani lam. Di sini berarti dia setelahnya ini sebagai khobar laita Ustaz ya. Di mana? Lam uta kitabiyah. Oh iya. Jadi jumlahnya nanti ada khobarnya laita betul. Khobarnya laita. Nah. Wa harfu atfin lam harfu jazmin. Wa nasbin harfu jazmin adri dia fi'il mudhari majzum bilam. Hmm. Ma isim mausul sebagai apa maf'ulun bih. Mm-hmm. Hisabiyah ini apa Ustaz? Setelah walam adni kan apa jadi ma hisabi asalnya ma apa hisabku gitu ini pertanyaan kan. Jadi maknya itu mubtada hisabi itu khobarnya. Tapi kan hisabi itu ada dua. Jadi hisab sama yang mutakalim sebagai mudhaf ilaih. Ya. Yeah. Kalau haknya tambahan. Nah. Ya laitaha ya harfu apa? Nida. Laita sebenarnya kalau kayak gini ya jangan dibilang nida ya. Karena kan ini artinya bukan wahai kan. Ya. Ini ya-nya harfu tambih namanya. Oh, harfu tambih. Nah. Karena ini ya di sini bukan wahai artinya. Tapi ya kita enggak ngerti sebagai wahai kan. Tapi ya, duhai gitu kan. Ini namanya harfu tambih. Duhai kiranya ya Ustaz. Laita terus haknya sebagai isim laita karena fi'il naqis Ustaz ya. Fi'il madhi naqis itu. Fi'il madhi naqis taknya alamatu ta'nits. Al-qadiyata dia khobar ya. Isimnya berarti isimnya berarti kembali ke ini ya. Ini ke hayah ke kehidupan. Kan lagi ngomongin, gue kiranya dahulu, apa kematian ya? Nah, asli berarti Ustaz ya. Kemudian dari karena ke sini berarti dia khobarnya laita. Betul. Ma harfu nafin. Iya, kan tidak cukup kan, berarti kan maknya nafi. Iya. Agna dia fi'il mudhari. Masa agna fi'il mudhari. Agna yughni, agna fi'il madhi. Oh iya, agna. Agna yughni Ustaz ya. Fi'il madhinya. Ma, aku nafiin ini fi'il madhi. Agna fi'il madhi. Ani jar wa majrur. Ma liyah. Dia sebagai fa'il. Ya, ya-nya mudhaf ilaih. Ya-nya mudhaf ilaih. Nah. Ini kok kenapa ada hak-hak itu kenapa Ustaz? Setelah ya mutakalim dia ada hak di sini sebagai apa Ustaz? Menyesuaikan kofiahnya. Kofiah itu adalah akhir dari satu kalimat ya. Kan yang lain khaliyah, khaliyah. Yeah. Jadi tambahkan hak. Ma'agna anni maliyah. Jadi ini karena kalau nggak ditambahin hak kan nanti bacanya ma'agna anni mali. Beda kan jadi nggak ada haknya. Ke balago-balago itu tadi Ustaz ya. Ini di ilmu syair dipelajarinya, di ilmu arut. Oh, ilmu arut kan balagha bukan, tapi ilmu arut ini kalau kayak gini. Nah, ilmu arud. Halaka fi'il madhi anni dia jar wa majrur sultannya dia sebagai fa'il. Kemudian tafsirnya wa amma man u'tiya kitab a'malihi bi shimalihi fa yaqulu nadiman mutahassiran ya laitani lam u'ta kitabi walam a'lam ma jazai ya laita al-mautata allati muttuha fid dunya kanatil qati'ata li amri qati'atu li amri oh li amrinya sebagai ini ya khabar ya. Kanatil qati'atu li amri walam ub'ath ba'daha ma nafa'ani mali alladhi jama'tuhu fid dunya dhahabat anni hujjati walam ya'ud li hujjatun Hujatun. Ahtajju biha. Naam. Dan adapun orang yang diberi kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka dia berkata dengan penuh penyesalan, Nadim itu kan menyesal, mutahasiran itu merasa rugi. Naam. Oh, hasad ya, rugi ya. Dia menyesal lagi, merasa rugi, duhai kiranya aku tidak beri kitabku ini dan tidak mengetahui apa balasan di dalamnya, balasanku. Duhai kiranya kematian itulah yang mematikan. Duhai kiranya kematian yang aku mati di dunia itu. Ya. Duhai kiranya kematian itu yang aku mati di dunia itu adalah pemutus perkaraku. Dan aku tidak dibangkitkan setelahnya. Tidak berguna bagiku hartaku yang aku telah kumpulkan di dunia. Telah pergi dariku hujjati dia hujjah telah hilang dariku hujjahku dan tidak kembali lagi hujjahku yang aku butuhkan. Naam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah kirinya, maka mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai, kiranya aku tidak diberikan kitab. Ini adalah ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman, ya mereka ketika diberikan kitab itu, mereka mengatakan ya bahwasanya mereka meyakini itu akan terjadi. Bahkan mereka menanti-nanti kitab mereka. Karena mereka mengisi hari-hari mereka di dunia dengan amalan kebaikan. Sementara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diberikan kitab, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai seandainya aku tidak diberikan kitabku. Ya, dia menyesal ya. Dia menyesal bahwa ternyata ya apa yang dikatakan oleh orang Islam, apa yang diyakini oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu benar adanya. Bahwa setiap orang itu akan diberikan catatan amalannya. Maka mereka berandai-andai kalau sekiranya mereka tidak usah diberikan kitab itu. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Jadi mereka berandai-andai kalau sekiranya mereka enggak usah dikasih kitab dan enggak usah dihisab. Maka mereka mengatakan hal seperti ini. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai kiranya kematianku di dunia adalah pemutus dari semua urusanku. Dan memang inilah yang diyakini oleh orang-orang kafir, ya termasuk orang kafir Quraisy itu, ketika mereka didakwahi oleh Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang hari akhir, tentang adanya hisab, tentang adanya jaza, ya, mereka tidak mengimaninya. Ya, mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya, ya. Jadi tidaklah hidup itu kecuali kehidupan di dunia, ya. Wa ma nahnu bimab'usin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Itu kata mereka di dunia. Ya, jadi ketika didakwahi tentang surga neraka hari akhirat, mereka mengatakan tidak. Yang namanya hidup itu ya hidup di dunia. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Ya. Enggak ada yang namanya hari kebangkitan, ya, enggak ada namanya hisab. Ini mereka yang mengatakan seperti ini, ya. Mereka yakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Namun nanti, ya, ketika ini telah terjadi dan pasti akan terjadi, dan kita orang beriman meyakininya dengan keyakinan yang sangat mantap, mereka menyesal dan berandai-andai, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematianku di dunia, ya, adalah pemutus dari segala urusan. Maksudnya ya sudah, maunya mereka tuh selesai hidup di dunia sudah, enggak ada, tidak dibangkitkan, tidak dihisab, tidak dibalas. Ma'alna anni maliyah. Ya, tidak bermanfaat bagiku hartaku. Dan memang ini yang selalu diunggulkan. Ya, ini selalu dibanggakan oleh orang-orang kafir. Mereka merasa dengan harta yang mereka miliki, mereka telah, ya, mendapatkan surga di dunia. Padahal bagi kita kaum muslimin, ya, kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang sementara, ya. Kebahagiaan abadi itu adanya di akhirat. Makanya orang-orang kafir itu menyesal. Mereka mengatakan ma'auna 'anni maliyah. Tidak bermanfaat untukku hartaku. Halaka 'anni sultaniya. Kekuasaan aku pun binasa dariku. Jadi dua hal yang selalu mereka banggakan di dunia, yaitu jabatan mereka, kedudukan mereka di depan manusia, dan harta mereka, ketika di akhirat nanti sama sekali tidak bisa membela mereka, yang mengeluarkan mereka dan meringankan azab mereka. Ya. Ini adalah penyesalan orang-orang yang tidak mau beriman dengan Allah dan hari akhir. Kebalikan dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diberikan kitabnya dari arah kanan. Mereka menerima dengan tangan kanannya, dan itu adalah tanda kebaikannya. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak beriman, ya, orang kafir, mereka akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka. Dan ini merupakan tanda keburukan. Karena mereka akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan adab, ya, dan siksaan yang menyedihkan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Amin langsung. Ibu Dahyalis, ya. Amsat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khuzuhu faghulluh. Tangkaplah dia dan belenggulah dia. Terus bu sampai 34. Summal jahimu sallu. Summal jahima. Summal jahima sallu. Kemudian masukkan ia ke neraka jahanam. Khuzu fi'lun amrin al-ha'u khuzuhu maf'ulun bihi fa'afu akbin gullu fi'lun amrin al-ha'u mudaf maf'ulun bihi summa harfu nasbin apa summa harfu nasbin kan? Summa harfu atfin summa harfu atfin al jahima mafulun bihi ya Ustaz ya. Al jahima ya maful bihi muqaddam ya. Muqaddam. Sallu fi'lun fi'lun amrin al ha'u mafulun bihi. Ya. Tafsirnya kok belum Bu sampai 34 Bu, diselesaikan dulu. Fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. 31 sekarang. Kemudian dalam rantai. Kemudian kami dirantai dalam dirantai dengan yang rantai yang panjangnya 70 hasta fasluquh dan dibelitkan ya Ustaz ya. Iya. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak menganjurkan kepada orang untuk memberi makan orang miskin. Tsumma harfu atfin fi silsilatin ajar majrur zar'u mubtada alhau bukan alhau, kalau ingat kalau dua tuh dibaca yang dieja oh. Waha gitu waha mudhofun ilaihi nah. sabuna ini apa ya Ustaz kalau ini bilangan ini sabuna kan jaraknya ya. Adalah 70 berarti kan ini khobarnya oh khobar sabuna khobar ziroan hal ya Ustaz. Menjelaskan zat enggak yang gitu mah keadaan tamyiz ya tamyiz ya benar tamyiz itu sabuna fasluku fa'ful asfin usluku fi'lun amrin alhau mudhofun ilai maf'ulun bihi inna harfu wawunya fa'il ya fasluku tuh wawunya fa'il wawunya sebagai fa'il inna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim inna kana fi'lun madin nakis la nafiyah yu'minu fi'lun mudori'un billahi jar majrur al-azimu na'at dari billahi al-azimi na'at wa alwau harfu atfin la harfu nafiyin yahuddu fi'lun mudori'un ala to'ami jar majrur al miskini mudofun ilaihi. Nah. Bentar ya. Mana dia? Ya kola. Ya kola mana deh ya kola bu? Yukolu. Kan dari kata yakulu kan, yakulu itu kan maklum, majhulnya yukolu. Yukolu li khazanatahu jahannama. Li khazanati jahannama. Li khazanati jahannama. Khuzu jahannama. Jahannama. Khuzu. Khuzu hadzal mujrimal asima. Khuzu hadzal mujrimal asima. Fajma'u yadaihi fajma'u yadaihi ila unuk fajma'u yadaihi ila unukihi unukihi bil aglali summa udkhulul jahima yusa udkhuluhul jahima adkhiluhu summa adkhiluhul jahima adkhiluhul jahima liyaqasi harroha Liyukosia harroha. Tuma fi silsilatin min hadidin tawiluha sab'una ziro'an fadhu. Tuluha, bukan tawiluha. Tuluha sab'una ziro'an. Oh, tuluha sab'una ziro'an fadhuluhu fiha. Innahu kana la yusaddiqu bi anna allaha huwa ilahul haqqu wahdahu la syarika lahu wa la ya'malu bihadihi wa la yahussun nasa fid dunya ala it'ami ahlal hujjati minal masakina wa ghairahum. Minal masakini wa ghairihim. Astagfirullah. Minal masakini wa ghairihim. Astagfirullahaladzim. Ada minnya. Penjagaan neraka berkata, penjagaan neraka jahanam berkata. Dikatakan kepada penjaga neraka. Dikatakan kepada penjaga neraka, ambillah ini kesalahan-kesalahan dan dosa dan dosa. Bukan. Ambillah orang yang penuh dosa orang yang, dan kesalahan ini. Oh ya, astagfirullah. Ambillah orang yang penuh kesalahan dan dosa ini. Kumpulkan dia dengan tali lehernya, dengan urat lehernya. Buka, apa namanya? Kumpulkan kedua tangannya kepada lehernya dengan rantai. Maksudnya belenggu. Ikat gitu ya, bukan kumpulkan. Ikatlah kedua tangannya ke lehernya dengan belenggu. Kemudian ikatlah kedua tangannya ke leher dengan belenggu. Kemudian masukkanlah dia ke neraka jahanam agar dia merasakan panasnya. Lalu dengan rantai besi, mana saat panjangnya? Iya benar. Yang panjangnya 70 hasta, maka masukkanlah dia ke dalamnya, ke dalam neraka. Sesungguhnya dia dahulu tidak membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang benar. Seolah Allah semata Tuhan yang benar, tidak ada sekutu baginya, dan tidak mengerjakan perintah. Dan dia tidak beramal dengan petunjuknya. Dan dia tidak menganjurkan manusia di dunia untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang miskin dan selain mereka. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tadi? Baik. Khudhuhu faghulluhu. Ambillah ia dan belenggulah ia. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat penjaga neraka jahannam. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk mengambil dan membelenggu orang-orang kafir, para mujrimin dan para asim ya. Al-asim itu adalah orang yang ya memenuhi hari mereka dengan dosa dan maksiat. Summal jahima sallu. Kemudian ya masukkanlah mereka ke dalam neraka jahim. Neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian di dalam belenggu yang panjangnya 70 hasta, ya ikatlah dia. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat penjaga neraka untuk membelenggu ya orang-orang yang kafir, musyrik, mujrim dengan belenggu yang panjangnya sepanjang 70 hasta, lalu dihempaskan mereka, dibuang ke dalam neraka agar mereka bisa merasakan panasnya neraka. Kenapa seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia ya dilemparkan ke dalam neraka dengan cara seperti itu karena dahulu tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wa yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pula mau mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Ini adalah dua sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama, dia tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang mengaku muslim, maka dia wajib mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Semua Tuhan selain Allah adalah batil, tidak boleh disembah. Siapa saja yang mengaku muslim, lalu dia menyembah Tuhan selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bahkan dia adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik maka batal seluruh amalnya. Ya sia-sia amalan yang lainnya. Ya, seseorang kalau mengaku muslim, ya dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima. Kemudian sifat kedua yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Artinya, kalau kita mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman, maka jangan sungkan, ya. Jangan merasa enggan untuk menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin. Tentu setelah kita sendiri ya biasa memberi makan orang miskin, ya. Karena dalam Islam itu ibadah bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana muamalah kita dengan ya sesama muslim, ya. Dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Ya, karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur hubungan antara ya, seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama muslim, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, makanya ya dalam Islam itu seseorang itu ya tidak hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana hubungannya dengan manusia yang lainnya. Bahkan hubungan antara manusia dengan Allah itu lebih sederhana dibandingkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Makanya kalau seseorang melakukan kelalaian yang hubungannya dengan hak-hak Allah, cukup dengan bertaubat. Tapi kalau ada masalah dengan manusia, itu enggak cukup dengan bertaubat kepada Allah saja, tapi juga harus meminta keridhaan dari orang lain. Ya seperti itu. Makanya ya konsep dalam Islam itu tidak hanya tentang seorang hamba dengan Rabb-nya, tapi ya bagaimana seorang manusia itu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ini satu ayat. Ya. Ya, Pak Edi silakan baca. 35 Ustaz ya. Ya, 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yauma hauna hamim. Dan tidak ada baginya pada hari itu teman. Fa harfu atof laisa itu temannya kana lahu jar majrur dan dibantu kana laisa fi'il madhi nakis gitu aja. Laisa fi'il madhi nakis lahu jar majrur al yauma dorof lahu tu jar majrur sebagai khobar. Jar majrur sebagai khobar daripada laisa al yauma dorof ha harfu tanbih huna isim isyara hamimun adalah isim dari isim laisa, isim dari laisa ya. Tafsirnya falaisa lihadal kaf falaisa lihadal kafiri yaumal kiamati qoribun yud yadfa'u ya yadfa'u yadfa'u anhul adaba. Maka tidak ada untuk orang kafir ini pada hari kiamat qorib kerabatnya yadfa'u anhu adaba, dia akan didorong ke adab, bukan kerabat yang membelanya gitu. Yadfa' itu maksudnya membela. Kerabat yang bisa membelanya yang Koribun yadfa'un itu tadi syadisati. Koribun itu kan? Jadi koribun itu sifatnya adalah yadfa'unul adab. Jadi dia tidak memiliki kerabat yang bisa membelanya dari adab. Gitu. Kerabat yang bisa membelanya dari adab. Baik ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Iyakumussalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka tidak ada baginya pada hari ini hamimun, ya, teman atau kerabat dekat di sini. Artinya orang-orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya, maka hartanya tidak berguna, kemudian kedudukannya di dunia tidak berguna, begitu pula kerabatnya. Kalau orang kafir yang memiliki kerabat muslim, itu enggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya hubungannya antara anak dan orang tua ini bisa memberikan syafaat. Misalnya orang tuanya di neraka, anak di surga, ini anak yang di surga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama muslim. Tapi kalau kafir tidak ada gunanya, ya. Orang kafir itu terputus semuanya, amalnya terputus, ya, kemudian ya hubungan kebatin terputus, pokoknya semuanya terputus. Tidak ada yang bisa membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ayat yang ke-35. Ya, bahwa orang-orang kafir itu di akhirat nanti tidak punya pembela sedikit pun. Tidak harta mereka, tidak jabatan mereka, tidak pula kerabat mereka. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Siapa ya? Tep Ibu Hayati 3637 ya. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'amun illa min ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Wah harfu atfin la lanafiyah to'amun. To'amun ini ma'tuf ala hamim ya Ustaz. Illa adatul istisna. Min rislin jar wa majrur. La nafiyah. Ya'kulu fi'il mudhari. Al-ha'u harfu maf'ul bih. Illa harfu hasrin. Al-khati'un fa'il. Walaysa lahu ta'amun illa min sadidin ahlin nar. La ya'kuluhu illa mudannibuna al-musarruna ala al-kafiri billahi. Al-musarruna ala al-kufri billahi. Bukan musarruna. Oh, musarruna ala al-kafiri billahi. Ala al-kufri billahi. Ala al-kufri billahi. Dan tidak punya makanan kecuali nanah penghuni neraka yang tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang pendosa yang bersikuku di atas kekafiran kepada Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nafik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak memakannya kecuali para pendosa. Jadi ini juga termasuk sifat ahli neraka. Biasanya mereka tidak seperti orang beriman. Orang yang beriman, sebagaimana yang tadi kita baca, ya kutufu hadaniyah. Kalau mau makan buah itu nikmat ya. Buahnya yang mendekat kepada penduduk surga. Sementara penduduk neraka jangankan buah, bahkan mereka hanya makan ya wala ta'amun illa min ghislin. Ya. Tidak ada makanan kecuali darah dan nanah. Ini adalah bentuk azab para penduduk neraka. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak memakannya kecuali orang-orang yang salah, orang-orang yang dahulu di dunia mereka adalah para pendosa. Al-muznibun, ya, al-musirruna ala al-kufri billahi, yang mereka bersikeras di atas kekufuran mereka. Ya. Ini merupakan balasan yang setimpal atas kokohnya mereka di atas kesesatan. Ya, karena orang-orang kafir ini kalau diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak mau. Mereka bersekukuh di atas kekufurannya. Dan tidak ada balasan yang setimpal bagi mereka, melainkan adab yang pedih di dalam neraka. Dan ini merupakan di antara hal-hal yang gaib, yang memang tidak kita saksikan sekarang, tapi wajib diimani oleh seluruh muslim. Ya. Karena keyakinan terhadap hari kiamat, keyakinan tentang kenikmatan yang ada di surga, dan azab dan penderitaan yang ada di neraka, tentu akan membuat seseorang untuk benar-benar mengisi hari-harinya dengan amalan kebaikan. Karena dia tahu bahwasannya kedudukan seseorang di akhirat itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Kalau dia mengisi hari-harinya dengan kebaikan, dia mengisi hari-harinya memenuhi catatan perbuatannya dengan banyak kebaikan, maka dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, jadi keyakinan terhadap hari kiamat, hari akhir, surga, neraka, azab dan kenikmatan itu tentunya akan mendorong seseorang untuk berusaha bagaimana agar Allah memasukkan ke dalam surganya dan Allah menjauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang semuanya ya kita harapkan. Lalu kita berharap agar Allah menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sampai di sini materinya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.